Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi laymiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullahu jami'an. Kaum muslimin yang dirahmati Allah azza wa jal, kita kadang pernah ketika melihat sesuatu yang menyedihkan atau menyayat hati, kita menangis. Bahkan tidak jarang air mata berlinang. Atau bahkan mungkin bercucuran air mata kita. Melihat saudara kita yang ditimpa musibah, ditimpa ujian atau cobaan, menggugah hati kita, bahkan mendorong hati kita ikut sedih dan diwujudkan dalam bentuk mengalirnya air mata. Satu pertanyaan kita, wujud empati kita kepada saudara dengan ikut menangis. Terkadang kita bertanya, sempatkah kita berlinang air mata, menangis, karena udah ada unsur yang lain, yaitu takut kepada Allah Rabbil Izzah. Pernahkah kita menyempatkan diri untuk menyendiri, mengambil air wudu, lalu sholat 2 rakaat, merenungi keagungan Allah, kebesaran Allah, mengingat kembali kesalahan kita, dosa kita, dengan diiringi air mata yang berlinang, dengan diiringi perasaan takut kepada Allah Rabbil Izzah. Kita barangkali sering mendengar ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Rabbil Izzah, Nabi mengatakan, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seorang hamba yang berzikir kepada Allah dalam kesendirian, tidak ada yang melihat dia, tidak ada yang mendengarkan suaranya, tidak ada yang mengamati dan mengawasinya. Khalian, kata Rasulullah SAW, hanya antara dia dengan Allah Rabbil Izzah. Tatkala berdoa, berzikir kepada Allah dalam kesendirian, bahkan di malam hari, kala semua orang lelap dalam tidurnya, dibuai mimpi, dia berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan air mata yang berlinang, bercucuran. Ketika mengingat kembali dosa yang diperbuat, kesalahan yang dilakukan, subhanallah. Kondisi yang barangkali sangat jarang dimiliki setiap insan yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kondisi yang barangkali hanya dimiliki oleh hamba-hamba Allah yang dipilih dan terpilih untuk memiliki hati yang bersih, hati yang lembut, hati yang lunak, hati yang mudah tersentuh, hati yang mudah untuk menjadi hati yang lembut, hati yang takut kepada Allah Rabbil Izzah. Kita boleh kembali membuka sejarah bagaimana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Aisyah radhiallahu anha sempat ditanya, wahai Aisyah, ceritakan kepada kami peristiwa yang paling menakjubkan yang pernah engkau lihat dari siapa pribadi suamimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, sebelum dia menjawab, dia sempat terdiam sejenak. Lalu dia bercerita, iya, suatu hari Nabi pernah menghampiriku dan dia mengatakan, ya Aisyah, dari ini ata'abbadu Rabbi, biarkan saya, tinggalkan saya, malam ini ingin fokus beribadah kepada Allah, ingin sujud di hadapan Allah, Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, aku ini istrimu. Aku ingin membahagiakanmu. Aku ingin memberikan layanan terbaik untukmu. Apa kata Aisyah? Setiap kali aku tawarkan diriku ingin bersamanya, membahagiakan dirinya, memberikan layanan, pelayanan, servis yang maksimal, beliau tetap mengatakan, biarkan aku dalam kesendirian. Aku ingin bermunajat, sujud, berdoa kepada Allah Rabbil Izzah. Lalu Nabi mengambil air wudhu. Lalu dia sholat. Dan aku masih mendapati dia sholat. Lalu aku mendapati dia menangis. Air matanya membasahi pangkuannya. Lalu aku tunggu. Dan dia masih dalam kondisi berdoa, sholat. Dan air matanya bercucur membasahi jenggotnya. Lalu beliau masih dalam kondisi sholat. Berdoa kepada Allah. Dan air matanya bercucur membasahi tanah. Ketika tiba waktu sholat subuh dan Bilal mengumandangkan azan, Nabi keluar. Dan Bilal melihat ada bekas tanda-tanda Nabi menangis. Sebab Bilal bisa membaca Nabi habis menangis. Lalu dengan ungkapan yang begitu indah, Bilal bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Bukankah engkau Nabiullah, engkau Rasulullah, sudah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang? Simaklah wahai saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Jawaban yang sangat simpel, singkat, padat, namun syarat dengan makna yang setiap kita wajib merenungi dengan baik. Apa kata beliau? Afala akunu abdan syakura. Wahai Bilal, kalau kita boleh menerjemahkannya, benar, memang aku Nabiullah, aku Rasulullah. Allah mengampuni dosaku yang lalu, yang sekarang, dan akan datang. Tapi segala yang aku perbuat adalah semata-mata ingin mewujudkan sebagai seorang hamba yang pandai bersyukur, berterima kasih kepada siapa? Allah. Afala akunu abdan syakura. Kalau buat saya, buat kita ini tamparan keras. Kapan kita pandai-pandai mendidik diri menjadi hamba yang banyak bersyukur kepada Allah? Beliau menangis takut kepada Allah Rabbil Izzah. Kemudian beliau menambahkan, wahai Bilal, di antara hal yang membuat aku menangis, turun kepadaku ayat yang tertuang dalam Al-Quranul Karim surat Ali Imran, di penghujung Ali Imran, sebelum akhir Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih ganti pergantian siang dan malam, la ayatin, ada tanda-tanda bukti kebesaran kekuasaan siapa? Allah Azza wa Jal. Yang ini hanya bisa dibaca, dicerna, dan difahami dan dihayati oleh siapa? Ulil albab, hamba-hamba Allah yang masih punya hati, punya akal sehat, yang cerdas. Siapakah mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Masyaallah. Siapa sih mereka yang hatinya bersih, yang akalnya sehat, hamba yang cerdas? Alladzina yadhkurunallaha qiyama, orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah kala dia berdiri, wa qu'uda, dan tatkala mereka duduk, wa ala junubihim, ketika mereka berbaring sekalipun, rebahan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka bertafakkur, merenungi hakikat penciptaan langit dan bumi. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, seraya mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanallah. Ya Allah, ya Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini, langit 7 lapis, bumi 7 lapis ke bawah, sia-sia, tidak ya Allah. Tidak ada segala sesuatu yang keciptakan ya Allah dengan kesia-siaan, tanpa makna, tanpa arti, tanpa hal yang kita tidak bisa mencermati, menghayati. Sehingga mereka mengatakan, Subhanaka faqina adzabannar, Maha suci Engkau ya Allah. Karena itu peliharalah kami ya Allah, jauhkanlah kami ya Allah, jagalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Subhanallah. Linangan air mata sebagai wujud al-buka min khasyatillah. Takut menangis karena takut kepada Allah. Sempatkan diri kita sesaat saja merenungi ciptaan Allah, mencermati diri kita, dan teringat dengan siksa dan azab Allah, untuk sempat menangis. Takut kepada Allah Rabbil Izzah. Ini yang mahal. Dan di antara mata yang diselamatkan oleh Allah dari kilatan api neraka, dari sambaran api neraka, ainun bakat min khasyatillah. Nabi yang menjamin. Di antara mata yang diselamatkan dari api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah Rabbil Izzah. Tentunya upaya kita adalah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah diberikan hati yang salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selalu diberikan takut kepada Allah. Sempatkan diri kita memohon dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka khasyataka fi sirri wal alaniyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu, Engkau berkenan menganugerahkan kepadaku perasaan takut, baik dalam kesendirian maupun dalam keramaian. Semoga Allah Azza wa Jal menjadikan kita hamba yang dipilih dan terpilih, selalu takut kepada Allah, menangis karena takut kepada Allah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com